Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله kita akan memasuki tafsir daripada surat berikutnya setelah surat An-Naba, yakni surat An-Nazi'at. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, tafsiru surat An-Nazi'at wa hiya makiyyah. Tafsir surat An-Nazi'at, dan surat ini turun di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa qulubu yawma idhi wajifa absaruha khashi'a yaquluna inna lamarjuduna fil-hafira aidza kunna 'idhaman nakhira qalu tilka idzan karratu qasira fa inna ma hiya jazratu wahidah fa idza hum bisahira. Ini surat An-Nazi'at dari ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Allah memulai dengan wan-nazi'ati gharqa, dan dengan kalimat ini disebut atau dinamai surat ini dengan surat An-Nazi'at, yakni malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyiqati nasqa, dan malaikat-malaikat yang mencabut dengan ringan, dengan cepat tetapi ringan, dengan lemah lembut. Wasabihati sabha, yang mereka saling berlomba, berbolak-balik di udara, naik dan turun, naik ke langit, turun ke bumi. Wasabihati sabha, sehingga mereka mendahului dari malaikat-malaikat yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lain dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal mudabbirati amra, kemudian juga demi malaikat-malaikat yang mereka semua mengatur urusan-urusan dari apa-apa yang dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mereka urusi. Jadi di sini ada iktisanat atau insanat. Sumpah, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya yang mulia. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadhihi ihsanat bil malaikatil kiram wa af'alihim ad-dalati 'ala kamali inqiyadihim li amrillah. Ini merupakan sumpah, sumpah-sumpah dengan malaikat yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Akan tetapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Adapun Allah, maka Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala warabbika. Warabbika yakni demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat Allah. Dan dengan perbuatan-perbuatan mereka, para malaikat, yang menunjukkan akan kesempurnaan daripada ketundukan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa isra'ihim fi tanfidzi amri, dan menunjukkan akan cepatnya mereka dalam merealisasikan dan menjalankan perintah-perintah tersebut. Kemudian Syaikh Sa'di menyatakan, yuhtamal anal nuqsan alaihi al-jaza' wal ba'ath. Ada kemungkinan perkara yang disumpahi, ini Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah menggunakan makhluk-makhluknya yang mulia, bersumpah dalam perkara apa? Dalam perkara apa? Maka As-Sa'di menyatakan ada kemungkinan yang disumpahi adalah kaitannya dengan al-jaza' wal ba'ath. Al-jaza' wal ba'ats, balasan, hari pembalasan dan hari kebangkitan. Kaitannya dengan itu. Karena setelahnya nanti Allah akan berbicara tentang kondisi-kondisi setelah terjadinya kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi dan pasti terjadi dari hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. Bidalilil ityan bi ahwalil qiyamah ba'da dzalik. Ini ditunjukkan karena penjelasan setelahnya, ayat-ayat datang setelahnya berbicara tentang ahwalul qiyamah, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi hari kiamat. Wa yuhtamal, dan ada kemungkinan lain yang kedua, annal muqsam alaihi wal muqsam bi muttahidan, bahwa yang digunakan bersumpah atau yang disumpahi dan yang digunakan bersumpah itu sama. Allah bersumpah tentang malaikat dengan malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat tentang malaikat. Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang betapa sangat besar dan mulianya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih merupakan makhluknya. Wa annahu aqsama 'alal malaikah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang malaikat, ya kan? Artinya Allah bersumpah dengan malaikat tentang malaikat. Bahwa malaikat-malaikat Allah itu merupakan makhluk-makhluk yang mulia, yang begitu sangat tunduk dan patuh kepada Allah, bersegera dalam melaksanakan perintah-perintahnya, bahkan berlomba-lomba. Lianna al-iman bihim ahadu arkanil iman asittah, karena beriman dengan para malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun dari rukun-rukun keimanan. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kemudian kepada kitab, kemudian kepada anbiya, para nabi, kemudian pada hari akhir, dan kepada iman dengan takdir. Walianna fi dzikri af'alihim huna ma yataḍamman al-jazaa' alladhi tatawallahu al-malaa'ika 'indal maut wa qabla wa ba'da. Juga karena dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan para malaikat di sini terkandung padanya al-jazaa', terkandung padanya apa? Balasan. Para malaikat Allah bersumpah dengan mencabut nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan lembut. Ini katanya dengan balasan yang diterima masing-masing daripada hamba. Bagaimana terjadinya kematian di saat malaikat mencabut ruhnya, itu merupakan tanda akan apa yang akan terjadi setelahnya. Orang-orang yang kafir dicabut ruhnya dengan keras, ya, dengan sangat, ya ini sadis lah kalau dibilang. Sangat keras sekali, mengerikan. Yang nanti akan ada pembahasan terkait masalah ini. Sedangkan orang-orang yang beriman dengan sangat lembut. Dengan sangat pelan. Kalau pelannya enggak, cuma dengan lembut. Ya, dengan lembut dan dengan mudah. Kalau orang kafir ditarik. Disendal dengan keras. Merupakan tanda akan kondisi seseorang setelah kematian. Apakah akan mendapatkan nikmat ataukah akan mendapatkan siksa. Itu semua alladzi tatawallahu al-malaika, yang ditugaskan, diserahkan tugas-tugas tersebut oleh Allah kepada para malaikat. Indal maut, di saat kematian si hamba, wa qabla wa ba'da, dan sebelum dan setelahnya. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wan nazi'ati ghorqa, demi yang mencabut dengan sangat kerasnya. Wahumul malaika allati tanzi'ul arwah biquwwah وَتَغْرِقُ فِي نَزْعِهَا حَتَّى تَخْرُجَرُّ فَتَجَازَ atau فَتُجَازَ فِي عَمَلِهَا. Mereka adalah para malaikat-malaikat yang mencabut ruh dengan kuat, dengan sekuat tenaga, dengan keras dalam mencabutnya, sampai roh-roh tersebut keluar dari jasadnya. Lantas kemudian dibalasi dengan balasan yang setimpal atas perbuatannya. An-nazi'at itu jamak daripada nazi'ah. Nazi'ah, yang mencabut. An-nazi' itu masdar ya. An-nazi' itu artinya adalah jazbu syai' bi quwwah min maqarrihi. Mencabut sesuatu dengan sekuat tenaga dari tempat kedudukannya. Kalau pohon ya akar-akarnya. Tempat kedudukannya. Karena nazil qaus an kabidi, seperti menarik busur, menarik anak panah dari busurnya. Busur dari, ya, ditarik senarnya itu, ditarik sampai penuh begitu. Ya. Ditarik sampai penuh. Itu bahasanya adalah nas'ul qaus an kabidi. Dan an-nazya itu terpakai secara hissi dan secara maknawi. Artinya secara visi, yakni mencabut, betul-betul mencabut secara konkret. Menarik, gitu juga. Menarik atau mencabut. Kalau apa namanya pohon, ya namanya mencabut. Tapi kalau anak panah, berarti menarik. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa naz'a yadahu fa'idha hiya baydha'u linnadhirin, di dalam Al-Quran. Yani Musa alaihissalam, di antara tanda-tanda mukjizat yang dibawa olehnya adalah tangannya itu bisa bercahaya, cahaya yang sangat menyilaukan. Beliau masukkan tangannya ya ke kerah bajunya, begitu dimasukkan ke antara dada dengan lengan tangannya begini. Kemudian ditarik ya, nazaya itu tarik begini. Tiba-tiba tangan tersebut sudah berubah menjadi sangat terang, bercahaya, menyilaukan bagi siapa saja yang memandangnya. Maka nazar di sini artinya adalah betul-betul menarik. Adapun secara ma'nawi, dalam firman Allah Ta'ala, wa naz'na ma fi sudurihi min ghillin ikhwanan 'ala sururi mutaqabilin. Dan kami angkat, ya kami tarik, artinya adalah kami hilangkan apa yang ada dalam dada-dada mereka dari perasaan-perasaan iri dengki yang ada, yang kemudian mereka ikhwanan, bersaudara, yakni di surga, berada dalam dipan-dipan yang mereka saling berhadapan. Gambaran daripada penduduk surga. Nah, di sini kan maknawi, artinya sesuatu yang abstrak ya. Iri dengki kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu dihilangkan oleh Allah dari dada-dada orang-orang yang masuk dalam surga. Sedangkan makna yang diinginkan dalam wanazi'ati gharqa ini betul-betul ditarik ya, ruh tersebut menjadi sesuatu yang hissi. Walaupun ruh kan maknawi ya, dalam artian kita tidak bisa melihatnya. Tetapi para malaikat menariknya betul-betul ditarik dengan kencang, dengan kuat. Sedangkan gharqan wa nazi'ati gharqan. Apa itu gharqa? Dia adalah isim masdar. Masdarnya asalnya adalah ighraqan. Aghraqa yughriqu ighraqan. Dan ighraq, al-ighraqu fi syai itu al-mubalaghah fi wal musil bihi ila nihayati. Yani sungguh-sungguh padanya dan sampai pada puncaknya. Artinya kalau kaitannya dengan nazar tadi itu adalah dengan keras, ini sekeras-kerasnya, dengan kuat sekuat-kuatnya gitu. Seperti ucapan orang Arab menyatakan naz'a fulan fil qaus fa aghraqa. Fulan menarik busur sampai betul-betul mentok, sampai betul-betul mentok, tarik begitu dan sampai begini. Panjangnya anak panah itu sudah sampai betul-betul pada ya senar itu ya, atau bagian busur itu sudah pada ujung anak panahnya, sudah tidak bisa lagi ditarik lebih daripada itu. Adapun kaitannya dengan ayat ini, wanazi'ati ghorqa, terdapat banyak sekali akwal dari para ulama yang dimaukan dengan nazi'at. Tidak semua sepakat bahwa itu adalah malaikat. Akan tetapi yang rojah adalah bahwa yang dimaukan dengan an-nazi'at adalah sekelompok malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya tugas khusus. Yang mereka ini tugasnya adalah mencabut arwah, yang mencabut ruh-ruh orang-orang kafir dari jasad-jasad mereka, dari badan-badan mereka. Ditarik dan dicabut dengan sekeras-kerasnya. Sampai pada puncaknya. Jadi sangat mengerikan sekali kondisi daripada orang kafir di saat dia meninggal dunia. Dan kondisi tersebut tidak bisa terlihat secara zahir. Mungkin saja secara zahir dia berada dalam pembaringan, tampak seolah-olah meninggal dunia dengan tenang. Akan tetapi, yang mampu merasakan adalah ruhnya. Ya. Ruh daripada si kafir tersebut. Bahkan terkadang justru sebaliknya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, mendapatkan ujian-ujian dan tekanan-tekanan kematian di akhir kehidupan. Ya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menunjukkan tanda bahwa dia mendapatkan azab dan siksa. Bahkan di antara tanda husnul khotimah adalah arqul jibin. Ini keluarnya keringat dari pelipis ini. Karena dahsyatnya tekanan kematian yang dialaminya. Itu merupakan imma menebus dosa-dosanya yang dia kerjakan di dunia karena dia seorang mukmin. Wa imma menghapuskan apa? Wa imma mengangkat derajatnya. Mengangkat derajat daripada si mukmin tersebut seandainya dia tidak memiliki dosa. Dan nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, beliau merasakan dalam tekanan-tekanan sakaratul maut yang begitu sangat berat. Beliau menyatakan innalil maut lasakarat, innalil maut lasakarat. Berat, padahal beliau adalah manusia paling mulia. Hanya saja di saat kemudian lepas ruh tersebut dari jasad orang-orang yang beriman ini, dia dengan suhulah, dengan mudah, ya, di saat lepas dari jasadnya. Ibaratnya seperti ada yang mengalir dari teko, dialirkan begitu, mengucur dia. Dengan lembut tetapi cepat. Sedangkan orang kafir ditarik dengan sekencang-kencangnya. Sehingga rasa sakitnya tidak bisa digambarkan. Ali bin Abi Thalib bahkan menyatakan lebih sakit daripada 1000 tebasan pedang. Saat itu, saat kematian menjemput. Jadi di sini yang dimaukan dengan an-nazi'at adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Penggambaran yang sangat mengerikan. Allah menyatakan walau tara idz-zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhridu anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Duhai, seandainya kamu melihat, ini kan gambaran sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dan digambarkan kecuali oleh orang yang menyaksikan langsung. Sehingga Allah menyatakan, seandainya engkau melihat. Idz zalimuna fi ghamaratil maut. Di saat orang-orang yang zalim tersebut, mereka berada dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan para malaikat menjulurkan tangan mereka. Maksudnya menjulurkan di sini dijelaskan dalam ayat yang lainnya, yakni yadribuna wujuhahum wa adbarahum, menghajar mereka, memukul mereka, wajah-wajah mereka, punggung mereka, sambil diucapkan padanya akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Sedangkan si kafir ya tidak akan sanggup mengeluarkan dirinya. Dalam keadaan terus dihajar, dipukul, ya. Sehingga arwah tersebut berselera pada tubuhnya, ya. Dia tidak bisa kemana-mana. Mungkin badannya dalam keadaan seolah terbaring, sedang koma, tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaannya. Atau seorang yang dihukum mati dengan suntik, ya, disuntik seolah-olah meninggal dunia dengan tenang, ya. Tidak seperti itu hakikatnya. justru itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Allah menyatakan, Al-Yatayyib, para malaikat menyatakan ini, Allah SWT berfirman, mengkisahkan ucapan malaikat. Akhriju anfusakum, kata para malaikat. Keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al-Yawma, pada hari ini. Ini dalil akan adanya azab kubur. Ya. Dalil akan adanya azab kubur. Pada hari ini. Ini pada hari dia mati. Pada hari dia dicabut nyawanya. Tujzauna adzabul hun. Pada hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Di mana kalau bukan di dalam kubur? Ya. Di alam, bukan di dalam kubur, ya. Di alam kubur. Karena alam kubur itu alam yang lain. Kita bersandingan dengan alam lain. Karena sekarang ini ada alam jin, kita tidak tahu alam jin. Ya. Sedangkan kita yakin ada. Ya kan? Maka barzakh itu juga alam sendiri. Ya. Alam perpindahan dari dunia ke alam berikutnya. Alam barzakh namanya. Sebagaimana di dunia kita bersandingan dengan alam yang lain, mungkin kita berlalu lalang dengan makhluk-makhluk yang lain, kita tidak melihatnya. Mereka berada di satu keadaan, mungkin kita tidak bisa menyaksikannya. Kalaupun ada kejadian-kejadian di alam jin, kita juga tidak bisa melihatnya. Sama juga alam barzakh itu. Ya, tidak kemudian dilihat di kubur kok tetap saja tidak berubah bentuknya dan sebagainya. Ya, itu adalah alam yang lain, alam yang berbeda. Yang merasakan secara langsung adalah ruhnya. Ya. Badannya terkadang ikut. Kalau alam dunia ini, badan kita secara langsung. Meskipun secara psikis juga ruh kita ikut. Nah, kebalikannya kalau di alam barzakh. Arwahnya yang langsung ya, berhadapan. Dan badan terkadang ikut. Dalam artian terkadang ada efek-efek itu pada jasadnya yang sudah dikubur. Menjadi hitam dan sebagainya. Bisa berefek. Ya. Demikian pula mendapatkan nikmat. Badan itu masuk tak utuh. Bisa. Karena badan hanya ngikut. Sedangkan yang langsung mendapatkan nikmat atau adab. Di alam tersebut adalah arwah. Ruhnya. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dengan sebab. Jadi mereka mendapatkan perlakuan demikian orang-orang zalim tersebut. Dengan sebab kalian berbicara atas nama Allah tanpa hak. Berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Dan juga karena sombong tidak mau menerima ayat-ayat Allah SWT. Itu adalah keadaan orang-orang kafir. Demikian pula dalam ayat yang lain, kali ini surat Al-An'am. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Duhai seandainya, kiranya engkau melihat, ini juga sekali lagi gambaran sesuatu yang mengerikan, yang sulit untuk digambarkan kecuali kepada orang-orang yang langsung melihatnya. Id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, di saat para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mematikan orang-orang kafir. Dengan cara apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini kan menafsirkan dari kalimat basitu aydihim tadi. Yani mereka menghajar, memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Sambil diucapkan, wadhuku adzabal hariq, dan rasakan oleh ma'adab yang membakar. Kan? Ini juga ayat menunjukkan akan adanya azab kubur. Bantahan kepada Mu'tazilah ya, dan juga Neo Mu'tazilah yang ada sekarang ini. yang mereka menyatakan tidak ada dalil azab kubur di Al-Qur'an. Apakah mereka tidak pernah baca ayat ini? Dzalika bima qaddamat aydikum, itu semua disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi para hamba. Juga ayat yang lain, Saida taifakai faida tawaffathumul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka bagaimana kiranya bisa para malaikat itu mewafatkan mereka, kemudian menghajar mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Jadi itu gambaran tentang bagaimana dahsyatnya yang namanya kematian bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicabut nyawanya dengan sangat bengis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bertugas. Sehingga malaikat malakul maut, ya, pencabut nyawa itu memiliki akron yang buatnya di sana. Sehingga dalam satu waktu bisa saja ya, mencabut nyawa dalam satu waktu sekian ribu nyawa sekalipun. Dan nyawa-nyawa mereka ini setelah dicabut oleh malakul maut, ya, kemudian dimasukkan ke satu tempat yang sangat busuk bau. Sangat busuk. Karena sudah berada di alam yang lain, ya, kita tidak bisa membawa busuknya. Tetapi yang berada di alam tersebut begitu sangat terganggu akan bau busuknya. Dibawa oleh malakul maut, oleh para malaikat setelah dicabut sama malakul maut, ya, oleh malaikat-malaikat yang sudah berjejer sampai sepanjang mata memandang. Kemudian dibawa. Tidaklah melewati satu kerumunan malaikat, melainkan mereka semua melaknatnya. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan bau busuknya. Bau busuk apa ini? Oh, itu adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan dengan nama yang terjeleknya di saat dia hidup di dunia. Panggilan yang paling masyhur. Biasanya kan orang-orang yang jahat itu kan punya lakop, ya, istilahnya apa namanya, panggilan-panggilan buruk, ya. Dan itu pun dikenal di jajaran para malaikat dengan nama-nama yang buruk tadi. Fulan bin Fulan dengan sejelek-jelek nama panggilan dia di dalam kehidupan dunia. Dan tentunya ya dilaknat dan dicaci istilahnya, ya, dilaknat ya sama para malaikat. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Itu makna daripada wannazi'ati ghorqa. Tapi berikutnya, wannasiqati nasta, dan yang mencabut dengan cepat dan lemah lembut. Itu arti yang rajih dan yang sahih, meskipun berbeda dengan tarjih yang dipilih oleh Syekh Sa'di nanti. Wa humul malaika aidon, dan ini malaikat pula. Tajtadibul arwah bi quwwah wa nashat, yang mencabut ruh dengan kuat dan dengan semangat. Au atau anan naz'a yakunu li arwahil mu'minin wa nashat li arwahil kuffar. Ini tarbiyah daripada Syekh Sa'di. Bahwa nasyat itu bagi ruh-ruhnya orang yang beriman, dan nashat itu untuk ruh orang-orang kafir. Dan yang benar adalah sebaliknya. Yang benar adalah sebaliknya, nazil itu untuk orang-orang kafir, dan nasab itu oleh malaikat-malaikat mencabut nyawa daripada orang-orang yang beriman. Al-Muhim, ya, namanya khilaf ada. Tadi disebutkan di sana ada banyak akwal, dan itu yang dipilih oleh Syekh Sa'di. Akan tetapi yang rajih sekali lagi, bahwasannya an-nazil itu mencabut dengan sangat kuat, dengan berdasarkan dalil-dalil yang tadi telah kita sebutkan secara bahasa, ya. Sedangkan nasab ini sebaliknya, jamak daripada nasithah. An-nasab wa as-sur'ah fil amal wal khifah. Nasat itu artinya cepat dalam bertindak dan ringan. Fi akhdhi syai', dalam mengambil sesuatu. Cepat tetapi ringan. Cepat tetapi ringan. Sebagaimana dalam hadis ruqyah, hadis tentang ruqyah. Ruqyah dengan Fatihah. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka pada kalimat tersebut setelah diruqyah dengan Al-Fatihah, ini apa namanya? Suku apa kepala suku gitu ya, yang mereka kepala sukunya ini dientuk apa namanya itu, kena binatang berbisa lah ya. Mereka para sahabat pada saat itu minta haknya sebagai tamu, tapi tidak digubris sama mereka penduduk negeri tersebut. Kemudian mereka bingung, ternyata kepala sukunya terkena serangan binatang berbisa, entah kalajengking, entah ular. Kemudian mereka mendatangi para sahabat dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa merupiah? Para sahabat mengatakan, sebagian sahabat menjawab, ada, bisa, tapi kami tidak akan melakukannya untuk kalian, kecuali kalian memberikan kepada kami upah demikian, demikian, dan demikian. Ya karena tadi minta dijamu, tidak dijamu. Akhirnya mereka mensepakatinya. Dan ternyata hanya sekedar dibacakan Al-Fatihah. Dan itu walaupun dimubhamkan di situ, tetapi yang melakukan di Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Beliau membaca Al-Fatihah. Maka pada kalimat di situ, ka'annama unsyita min iqal, maka seolah-olah lepas dari ikatan. Itu dari kata nasab. Lepas, seolah-olah lepas dengan lembut, ya, bukan bunuh, itu kan bukan dengan cabut dengan keras kan. Unsyita min iqalin, lepas dari ikatan. Ya. Yang tadi snut itu berangsur-angsur, sedikit demi sedikit lepas, ya, hilang. Apa berkurang sampai betul-betul hilang, nggak terasa sama sekali, seolah-olah tidak pernah tergigit apapun. Ini menguatkan makna bahwasannya nasyitat itu artinya adalah mencabut dengan lembut. Demikian pula al ansutoh dalam bahasa Arab itu artinya adalah ikatan simpul yang mudah untuk lepas, ya, bukan tali pati, tapi ikatan yang dengan ditarik begitu saja dia sudah langsung bisa utul, ya, bisa lepas. Ini namanya ansutoh, ya, karena mudahnya lepas inilah disebut ansutoh. Sehingga nasab itu artinya adalah demikian asal. Nasab, orang yang semangat itu artinya orang yang dia bergerak dengan istilahnya tindakan-tindakan dengan tepat tetapi teratur dan betul-betul di bawah kontrol dia. Tidak gusa-gusu, itu nasab ya, semangat tapi dalam keadaan di bawah kontrol dia. Demikian pula kalimat dalam bahasa Arab, nasyatud dalwa. Nasyatud dalwa albi'r, aku minal bi'r. Aku menarik, ya, menarik ember dari dasar sumur. Itu apabila ditarik dengan cepat tetapi ringan. Ya, cepat tetapi ringan ini. Ini namanya nasyatu adalwa. Aku menarik ember minal bi'ar dari dasar sumur. Dengan khifah, dengan ringan. Bisur'ah. Sehingga yang rajih dalam perkara ini, sekali lagi ini juga ada khilaf dari kalangan para ulama. Tetapi yang rajih adalah an-nasyitat ini sebutan bagi malaikat-malaikat Allah yang lainnya yang mereka bersegera dalam melaksanakan perintah dengan cepat. Tetapi kaitannya dengan nyawa-nyawa orang-orang yang beriman, mereka mencabut dengan khifah, dengan suhulah, dengan mudah, dengan ringan. Dan ini digambarkan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu menuju Rabbmu. Pulang karena memang kita semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan radiyatan mardiyah, dengan kerelaan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Dan ini juga digambarkan di dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas ucapan tersebut. Artinya istiqomah bagaimana? Artinya dia menjaga daripada apa yang harus dijaga. Kaitannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menyatakan Rabbunallah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan Allah. Rabbku adalah Allah, dia jauhi. Ini adalah perintah Allah. Rabbku adalah Allah, dia jalankan. Istiqomah di atas hal tersebut. Sampai kemudian meninggal dunia, tatanazzal alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya, memberikan daripada hiburan-hiburan. Karena saat-saat kematian itu begitu sangat berat. Kalau orang-orang kafir tadi justru mendapatkan hajaran, ya, dihajar, dipukul, diserang, di al-muhim, itu. Kalau orang-orang yang beriman didatangi oleh para malaikat Allah, tetapi dengan hiburan. Karena dia belum akan dicabut kecuali saatnya tiba. Nah, menunggu saat tersebut, ya, mereka mengatakan kepadanya, la takhafu wa la tahzanu. Ya, kalimatnya tidak letterlock seperti ini tentunya. Ucapan-ucapan mereka yang baik, yang intinya adalah ini. Apa intinya? Jangan khawatir terhadap apa yang akan kamu alami dan akan kamu hadapi setelah ini. Ya kan? Dan jangan kamu bersedih terhadap apa yang kamu tinggalkan dari duniamu, dari keluargamu, dan sebagainya. Wa'absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang kamu telah dijanjikan. Ini ditampakkan kedudukannya, di mana dia akan mendapatkan daripada surganya, derajat daripada surganya sebelum kematiannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfiru lahu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.